السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-10, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-87. Nah, silakan baca Pak Edi baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka rela menjadi bersama orang-orang yang melawan perintah, Ustaz, ya. Buat menyalahi perintah, Al-Khalif itu ya orang-orang yang tertinggal orang-orang dalam peperangan. Orang-orang yang tertinggal dalam peperangan dan hati-hati mereka terkunci. Maka mereka tidaklah memahami. Radu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, bi'an jar majrur, yakunu fi'il mudhari naqis, al-wawu sebagai isimnya, ma'a dhorof al-khawalifi ma'tuf al-khawalifi mudhof ilai. Mudhof ilai. Al-wawu harfu atfin tu bi'a fi'il madhi majul ala kulubi jar majrur kulub naibul fa'il him mudhof ilai. Alfa harfu atfin hum mudhof mudada la nafi yafqahun fi'il mudhore alawu sebagai fa'il. Radiya ha'ula ul munafikuna ha'ula'il munafikuna li anfusihim bil ari wa huwa ai yaqudu fi buyuti ma'an nisa'i wasibiyani wa ashabil adari wa khatama ala qulubihim bisababi nifaqihim wa tahlifihim. Ya udah nak, udah aja mida ke Ustaz Fatika. Siapa ini Ibu Melina? Wa takhallufihim anil jihadi wal khuruji ma'arus Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah fahum la yafqahuna ma fihi silahihim salahuhum wa rasaduhum. Mereka orang-orang munafik itu rela dengan untuk dirinya sendiri dengan celaannya. Ya, dan mereka bahwa mereka duduk diam di dalam rumah mereka di dalam rumah bersama wanita dan anak-anak dan orang-orang yang mempunyai uzur, dan Allah telah mengunci mati hati mereka karena kemunafikan mereka dan tidak ikut-ikut mereka diamnya mereka untuk jihad dan perlu berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada jalan Allah. Maka mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan. Bukan, selama itu mereka tidak memahami apa yang bukan kebaikan untuk mereka. Mereka tidak memahami bukan kebaikan atas mereka dan jalan yang lurus. Namanya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Mereka ridha bahwa mereka bersama orang-orang yang tidak ikut berjihad, ya, itu para wanita, anak-anak, dan orang-orang yang punya ujur. Mereka sama sekali tidak merasa keberatan dengan keadaan tersebut. Watubi ala qulubihim, dan Allah, dan hati-hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, fahum la yafqahun, maka mereka pun tidak memahami apa yang maslahat untuk mereka dan apa yang baik untuk mereka. Ini sifat dari orang munafik. Nah, ya, lanjut ya, silakan dibaca Bu Kurniati. Nah, Ustaz. 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lakin itu harfu istidrak, ya? Iya, betul. Lakin harfu istidrak, Rasulullah mubtada, al-wawu harfu atfin, alladzina ma'utuf, isi mausul ma'utuf ke Rasulullah, amanu fil madi, al-wawu sebagai fa'il, ma'a dhorof al-ha'u mudufun ilaih. Jahadu fi'il madi al-wa'u fa'il. Bi'amwali jarwa majrur. Sebagai maf'ulum, ya. Him mudufun ilaih. Al-wa'u harfu atfin anfusi ma'atuf ke amwali. Him mudufun ilaih. Al-wa'u harfu atfin ula'ika mubtada. Lahum itu khobar muqaddam. Al-khayratu mubtada mu'akhar, jumlah dari lahumul khayratu khobar dari ula'ika. Kada, Ustaz? Ya. Al-wawu harfu atfin, ula'ika mubtada, hum domiru faslin, al-muflihun khobar dari ula'ika. 88. In takhollafaha ula'il munafikuna anil gozwi. Faqad jahada rasul. Faqad jahada Rasulullah, ya. Rasulullah. Faqad jahada. Enggak, ini jahadanya ini kan fi'il madhi, ya. Fa'ilnya ini. Rasulullah, ya. Faqad jahada Rasulullah wal mu'minuna ma'ahu bi amwalihim wa anfusihim. Wa ulaika lahumun nasru wal ghanimatu fid dunya. Wal jannatu wal karamatu fil akhirati wa ulaika humul faizun. Jika orang-orang munafik itu tidak berangkat untuk berperang, maka sungguh Rasulullah dan orang-orang mukmin yang bersama Rasulullah berjihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Dan bagi mereka ada pertolongan dan gunimah di dunia dan surga yang mulia di akhirat. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakinnar rasulu walladziina aamanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Mereka itulah, ya, memperoleh kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi berbeda dengan orang munafik yang enggan untuk berjihad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, mereka adalah orang-orang yang semangat dalam berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan para sahabat, mereka itulah yang akan memperoleh kebaikan berupa ghanimah di dunia dan surga di akhir. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Naam. Baca Abu Fatimah. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalikal fawzul 'adzim. Allah mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar, keberhasilan yang besar. A'adda fi'lun madin, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, lahum jar wa majrur, jannatin maf'ulun bih, tajri fi'lun madin, min tahti jar wa majrur, ha mudhofun ilai al. Tajri itu fi'l mudhari bukan fi'l madi. Oh ya, jar wa majrur. Al anharu fa'il, khalidina hal fiha jar wa majrur. Dzalika isim mausul sebagai mubtada, al fawzu khabar, al azimu naat. 89. A'adallahu lahum yaumal qiyamati jannatin tajri min tahti kusuriha wa asjariha al anharu makithina fiha abadan. Dzalika huwal falahul azimu. Allah mempersiapkan pada hari kiamat surga yang mengalir di bawahnya istana-istananya, pohon-pohonnya, sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar. Nambar taufik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah keberuntungan atau kesuksesan yang besar. Jadi Allah menyiapkan surga dengan segala kenikmatannya bagi orang-orang yang memenuhi janjinya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah lalu beramal dengan amalan soleh. Di antaranya berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Nah, ya lanjut ya. Silakan dibaca Bu Dahiris. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'zana lahum wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulahu sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Dan orang-orang yang dan telah datang kepada Nabi orang-orang yang berhalangan untuk tidak perang, yang uzur untuk pergi berperang dari orang Arab Badui, mereka minta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Kelak Allah akan menimpakan kepada orang-orang kafir azab yang pedih. Allah afin ja'a fi'lun madin al-mu'adziruna fa'iluhu minal a'rabi jarwa majrur al-lamu lamukai yu'zana fi'lun mudari'un mansubun bilamikai lahum jarwa majrur Allah afin ku'ada fi'l madi al-lazina isim mausun sebagai fa'il. Nggak usah fa'il apa fulbi? Ya, ini fa'il ya, karena kan duduk orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Fa'il. Kadabu fi'il madi Allah sebagai fa'il. Allaha lafu daralah sebagai maf'ulun bi. Allah hatfa'arfin. Rasulah maktufun ala Allaha alha'u mudafun ilaihi. Asinu harfu istiqbal. Yusibu fi'il mudari. Allazina isim mausul sebagai maf'ulun bi. Kafaru fi'il madi, alwaw fa'il, minhum jarwa majrur, azabun fa'il, Ustaz ya? Iya Ustaz, azabunnya fa'il. Yusibu alladzina kafaru minhum, betul ya. Fa'il dari yusibu ya. Alimun na'at. Waja'a jama'atun min ahya'il Arabi haulal madinati yang taziruna ila rasulillahi wa yubi wa yubinuna ayo yubayyinuna apa yubinuna bayyana yubayyinuna aja yubayyinu ya yeah. Wa yubayyinuna lahu ma hum fihi minadda'ifi wa adamal qudrat wa adamal qudrata minat do'fi wa adamil wa adamil kudrati alal alal huruji lil ghazwi wa qa'ada qawmun bi ghairi uzrin azra asharuhu juratan ala rasulillahi Jur'atan ala rasulillahi sayusibul ladzina kafaru in haula'i azabun alimun fid dunya bil qatli wa ghairihi wa fil akhirati bin nari. Dan sekelompok orang-orang sekelompok orang-orang badi telah datang kepadamu dari sekitar Madinah nih kota atau Madinah benar Ustaz? Iya, ini Ahya itu kan jamaknya Hai. Hai itu ini dari desa-desa sekitar desa-desa. Kota Madinah. Dari sekitar desa sekitar Madinah. Mereka minta izin kepada Rasul dan mereka menjelaskan padamu apa yang Iya, dan mereka menjelaskan kelemahan yang mereka miliki dan ketidakmampuan. Kelemahan yang mereka miliki dan ketidakmampuan untuk keluar untuk berperang dan mereka duduk tidak ikut sementara itu aja sementara ada kaum yang sementara ada kaum yang duduk tanpa uzur dan mereka menunjukkan mana saja azharuhu yang mereka tampakkan keberanian pada Rasulullah sebagai kelancangan atas Rasulullah. Sebagai kelancangan atas Rasulullah. Kelak akan menerima orang-orang kafir akan menerima balasan yang demikian berupa azab yang pedih di dunia dengan perang dan selainnya dan di akhirat dengan api neraka. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'al mu'adzziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum wa qa'adal ladzina kadzabu Allah wa rasulahu sayusibu alladzina kafaru minhum 'adzabun alim. Dan telah datang orang-orang yang meminta uzur dari kalangan Arab Baduy agar diizinkan mereka untuk tidak berperang. Sementara ada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, enggak ikut perang, tidak pula meminta uzur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah orang-orang munafik. Orang Arab Baduy masih mending ya, mereka enggak ikut perang, ya mereka minta uzur. Sementara ada orang-orang yang sengaja tidak ikut berperang dan tidak meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sayusibu alladziina kafaru minhum 'adzaabun aliim." Akan menimpa orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Nah, baca Bu Yasra. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alal du'afa'i wa la 'alal mardha wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun. وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tidak ada atas orang-orang yang lemah, dan tidak ada atas orang-orang yang sakit, dan tidak ada atas orang-orang yang mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan apabila dosa mereka apa yang akan mereka infakkan dosa apabila mereka ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada atas orang-orang yang berbuat kebaikan jalan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Laisa fil madi nafis ala tu'afai jar wa majrur alwaw harfu atfin lanya lanafi alal mardo jar wa majrur alwaw harfu atfin lanya lanafiya alal ladhina jar wa majrur la harfu nafi yajiduna fil mudore alwaw sebagai fa'il ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, yunfiquna fi'il mudhari' al-waw sebagai fa'il, harajun ni isim laisa mu'akhar dari yang pertama tadi ya Ustaz. Isim laisa mu'akhar. Ya, idza dorof nasahu fi'il madhi al-waw sebagai fa'il, lillahi jar wa majrur al-waw harfu wa'afin, rasulini jar isim majrur ya Ustaz. Hanya sebagai mudhafun ilaih. Ma harfu nafiyin ala al-muhsinina jar wa majrur min sabili jar wa majrur ini sebagai mubtada muakhir. Wallahu wa al-waw harfu atfin, Allahu lafdu jalla sebagai mubtada. Ghafurun khobar, rahimun khobar sani. Laisa 'alal ahli al-a'zari min ad-du'afa'i wal fuqara'i alladhina la yamlikuna min al-mali ma yatajahhazuna bihi lil khuruji. Ithmun fil qu'udi idza akhlasu lillahi wa rasulihi wa 'amilu bi syar'ihi ma 'ala man ahsana mimman mana'ahu udru 'anil jihadi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nasihun lillahi wa li rasulihi min tariqin yuaqibu min qibalihi wa yuakhizi alaihi wallahu wa yuakhidu alaihi wallahu ghafurul lil muhsinina rahimun bihim. Laisa, tidak ada dosa atas orang-orang yang mempunyai apa nih du'afa minat du'afa. Orang-orang yang punya alasan seperti orang yang sakit ya Ustaz. Orang lemah dan sakit dan orang fakir yang tidak memiliki apapun untuk mereka pergunakan sebagai mempersiapkan untuk berangkat jihad, untuk tidak berperang. Bila mereka bersikap ikhlas kepada Allah dan Rasulnya sedang mengerjakan syariatnya, tidak ada jalan untuk menyalahkan atau menghukum orang yang berbuat baik dari orang yang terhalangi untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seorang yang bersikap baik kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha Pengampun bagi orang yang berbuat baik, lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alad du'afa'i wa la 'alal maridha wa la 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nashahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. Tidak mengapa bagi orang-orang yang lemah dan juga orang yang sakit dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang dia infakkan, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk tidak berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jelas-jelas memberi uzur pada orang-orang yang memang tidak punya kekuatan, ya, dia lemah. Kemudian misalnya orang sakit, ya, atau orang yang enggak punya harta. Yang kalau sekiranya dia berjihad, maka tidak ada yang menjaga keluarganya, maka seperti ini diizinkan untuk tidak berjihad. Idza nashahu lillahi wa rasuli, apabila mereka ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Artinya memang murni, bukan alasan yang dibuat-buat. Ya, jadi murni mereka memang benar-benar lemah, benar-benar sakit. Benar-benar ada uzur yang membuat mereka tidak ikut berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan. Ya, maksudnya Allah tidak mungkin mengadab orang-orang yang berbuat ihsan, maksudnya yang jujur dalam perbuatannya, betul-betul memang memiliki uzur, maka tidak ada jalan bagi Allah untuk mengazab mereka. Artinya Allah tidak akan mengazab orang yang memang punya uzur untuk tidak ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Ya, baca Ummu Fudail. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَسَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا yufiqun. Dosa bagi orang-orang yang apabila dia datang kepadamu, ya, agar ini yang kurang jelas, aneh atau putus-putus mau Fudail. Oh, putus-putus ya. Fudail putus-putus. Putus-putus tadi aneh enggak dengar sama sekali itu pas anti terjemahin. Coba ulang-ulang terjemahnya. Sekarang udah jelas, Ustaz? Iya, jelas. Dan tidak ada dosa bagi orang-orang apa nomor Fudail? Mungkin ganti aja ya, soalnya itu datang gak jelas ya suaranya di sana. Tidak mendengar sesuatu dan kalian mereka berpaling dan mereka karena sedih bahwa mereka tidak. Nah, apa nih? Ganti dulu ya, karena suaranya kurang jelas. Nah, Ustaz. Ya, enam. Ganti Umum Mikal ya. Nah, Ustaz. Langsung terjemahnya ya, Ustaz ya. Ya, langsung terjemahnya aja ya. Dan tidaklah berdosa bagi orang-orang yang datang kepadamu agar engkau membawa mereka dan engkau berkata kepada mereka, aku tidak menemukan apa yang aku tidak menemukan sesuatu yang aku dapat membawamu dengannya. mereka berpaling dan mata mereka mengeluarkan air mata karena bersedih. Sesungguhnya disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang mereka infakkan. Al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, ala ladina jar majrur, ida dhorof, ma, ini ma, isim mausul sebagai, apa Ustaz? Ma zaidah ya Ustaz? Ya, ma zaidah. Atau fi'il madi, ka al-kafu ma'ulun bi, alamu, harfu alamu lamukai tahmila fi'il mudhari lam mansubun bila mikai hum maf'ulun bi qulta fi'il madi ata'u fa'il la harfu nafiyin ajidu fi'il mudhari ma isim mausul sebagai maf'ul bi ahmilu fi'il mudhari fa'ilnya ana dhamir ana kum maf'ulun bi alaihi jar majrur tawallau fi'il madi alwawu sebagai fa'il alwawu harfu atfin ayunu mubtada humnya mudhofun ilaih tafidu fi'il mudhari dhamirnya dhamir mustatir anta iya ya Ustaz jumlahnya sebagai khobar minad dam'i jar majrur hazanan. Ini hal ya Ustaz. Hazanan. Ini bukannya maful min ajli ya. Karena kan dia menjelaskan kenapa air matanya bercucuran gitu ya. Oh, bukan keadaannya. Maful ajli. Ala an sama lain ya Ustaz ya. An harfu harfu nasbin wa masdariin. La harfu nafyin. Tajidu fi'il mudhari. Masubun bi an. Fa'ilnya dhamir mustatir hiya ma maf'ulun isim mausul sebagai maf'ulun bi yunfikuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il wa kadzalika la isma 'alal ladzina idza ma ja'uka yatlubuna an tu'inahum bihamrihim ila jihadi qultalahum la ajidu ma ahmilukum alaihi minad dawabi fan sorofu anka wa qad fadat a'yunuhum dam'an asifan ala ma fatahum min syarofil jihadi wa thawabihi li annahum la yajidu ma yungfikuna wa ma yahmiluhum lau kharaju lil jihadi fi sabilillahi. Yang demikian itu tidak ada demikian juga ya. Yang demikian juga tidak ada dosa bagi orang-orang yang apabila yang ketika datang kepadamu mereka memohon meminta agar engkau membantu mereka dengan membawa mereka kepada jihad. Maka engkau berkata kepada mereka, aku tidak mendapatkan sesuatu yang aku dapat membawa kalian dengannya berupa adawab ini apa Ustaz? Kuda ya Ustaz? Nyari di kamus sebelumnya. Ya kendaraan aja. Adawab itu kan bisa kuda, bisa unta. Oh ya, berupa kendaraan. Fansorofu anka. Maka mereka kembali berpaling darimu. Kembali dari apa sih artinya? Kembali. Maka mereka kembali darimu dan mata mereka mengeluarkan air mata karena bersedih terhadap apa yang luput dari apa kemuliaan jihad dan pahalanya karena mereka tidak mendapatkan apa yang hendak mereka infakkan dan tidak ada kendaraan yang membawa mereka untuk keluar berjihad di jalan Allah. Demikian Ustaz. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tidak ada dosa juga atas orang-orang yang apabila mereka mendatangimu agar engkau membawa mereka ke medan jihad, engkau berkata kepada mereka, aku tidak mendapati apa yang bisa membawa kalian ke medan jihad. Tawalah mereka pun kembali, wa'ayunuhum tafidu minad dam'a. Dan mata mereka pun ya mengeluarkan air mata, hazanan, ya karena bersedih. Ya, alla yajidu ma yunfikun. Ya, dikarenakan mereka tidak mendapati apa yang bisa mereka infakkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk yang memberikan uzur untuk tidak berjihad adalah orang-orang yang tidak punya kendaraan menuju medan jihad. Konteks ayat ini kan sedang bicara perang Tabuk ya. Dan Tabuk ini lokasinya agak jauh dari kota Madinah. Karena Tabuk ini sudah mendekati Syam ya, Syria kalau saat ini. Sehingga yang bisa berjihad ke sana otomatis orang-orang yang punya kendaraan ya, entah itu unta ataupun kuda. Dan ketika Rasulullah mengatakan tidak ada kendaraan yang bisa membawamu, mereka pun pulang dalam keadaan bersedih. Ini menunjukkan keikhlasan niatnya. Bahwa sebetulnya dia sangat ingin berjihad, tapi apa daya, dia tidak memiliki kendaraan untuk menuju medan jihad. Makanya seperti ini tidak ada dosa bagi. Nah, ya itu yang terakhir untuk juz yang 10. Apa? Pak Buhari baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'zinunaka wa hum aghnia radu bi ayyakunu ma'al khawalif wa taba'allahu 'ala qulubihim fa hum la ya'lamun. Sesungguhnya alasan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui. Inna harfu taukid wa nasbin. Ma ismu inna as-sabilu. Jadi as-sabilu jadi as-sabilu jadi mubtada. Jadi mubtada. Alalladzina jarman dulu. Inama apa? Inama itu ada tuhasrin ya? Oh ada tuhasrin. Yeah. As-sabilu mubtada alalladzina jarmajrur. Ya sta'jinu fi'lun mudore jar majrur sebagai khobar. Jadi khobar. Ya. Jar majrur jadi khobar. Ya sta'jinu fi'lun mudore alwawu fa'ilun al-kafu mapulun bih. Alwawu harfu atfin hum mubtada agniya'u khobarul mubtada. Rodu fi'lun madi alwawu fa'ilun bi ayakunu jar majrur. Yakunu apa? Bi ayakunu jar majrur. Iya, yakunu fil mudhari naqis. Fil mudhari naqis. Ma'al khawalifi. Wawunya sebagai isim yakunu. Oh, al wawunya sebagai isim yakunu. Ma'al khawalifi jar majrur. Ma'ajorob khawalifi mudhaf ilaih. Ma'ajorob khawalifi mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin toba'a fi'lun madi Allahu lafzul jalala fa'ilun ala kulubihim jar majrur hum fa'ilun. Maf'ulun. Fa'hum la ya'lamun. Alfa'u harfu atfin hum mubtada. La ya'lamun khabarun. Mun khabar sih la ya'lamun fil mudhari wa fa'il jumlahnya baru khabar. Oh iya. Ya lamu fil mudhari al wawu fa'ilun jumlahna jumlah dari fil fa'il adalah jadi khabar. Tafsirnya innamal ismu walaumi. Walaumu. Innamal ismu walaumu alal adnya illadzina ja'uka ayyuhar rasulu yatlubuna izna. Bitakhallufi wa humul munafiquna al-agniya'u. Agniya'u benar, ini kan ini ikhtaru li'angpusihimul u'udi. Uda. Ma'an nisa'i wa ahlul a'zari. Wa ahli kan matukkan nisa'i. Oh iya nisa'i. Wa ahlil a'zari. Wa khatamallahu ala kulubihim bin nifaki fala yadkhulu hal iman. Fahum la ya'lamuna sawa'un su'a akibatihim. Su'a akibatihim. Bitakhallufihim anka watarkihim al jihad maka sesungguhnya dosa dan kesalahan terhadap orang-orang yang kaya yang datang kepada kamu ayuhan rusul hai para rasul, mereka mencari izin dengan takhrib untuk tidak ikut berjihad, mereka orang-orang munafik yang kaya memilih untuk diri mereka untuk duduk bersama para wanita, memilih duduk bersama para wanita dan ahli azhar dan orang-orang yang memiliki ujur yang memiliki ujur dan Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka dengan kemunafikan dan tidak dimasuki iman, tidak masuk terhadapnya iman. Mereka tidak mengetahui kejelekan akibat meninggalkannya. Akibat itu ini apa? Akibat buruk. Oh, akibat buruk terhadap. Ya, akibat buruk dari tidak ikut berjihad. Dari tidak ikut jihad, dua tarkimul jihad maka beserta kamu. Ya, nama barakallahu fiik wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas-sabilu 'alal ladzina yasta'dhinunaka wa hum aghniya. Radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tab'a Allahu 'ala qulubihim bihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan itu jalan untuk menyalahkan, kan tadi katakan tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang memang sakit, lemah, tidak memiliki uang untuk berangkat. Yang bisa disalahkan adalah orang-orang yang minta izin kepadamu sementara mereka adalah orang kaya. Mereka ridha ya bahwa mereka tidak ikut berjihad. Maka Allah pun menutup hati mereka, fahum la ya'lamu. Maka mereka pun tidak mengetahui. Jadi alhamdulillah dari ni'mati tatimu shalihah selesai. Gimana di dalam surat Taubah ini kenapa tidak dimulai dengan bismillah? Karena memang kalau kita baca ayat-ayatnya sampai ayat 93 ini isinya bercerita tentang keburukan orang-orang kafir dan juga orang munafik. maka tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, kita, insyaallah seperti biasa sesuai tradisi kita kalau habis selesai kita libur dulu ya. Kita libur sampai hari Selasa. Insyaallah kita lanjut lagi hari Rabu ya. Jadi insyaallah kita lanjut lagi hari Rabu. Nah, kita lanjut dulu ke hadisnya. Siapa membaca hadisnya? Siapa ini? Oh, Bu Nurul ya, silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abdillah ibn Mas'udin qala sa'atu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi qala as-salatu ala waqtiha qala summa ay qala summa birrul walidaini qala summa ay qala jihadu fi sabilillahi qala haddatsani bihinna walau istarzadtuhu lazadiyani akhrajahu Bukhari fi kitabil mawaqitus sholati babu fadlis sholati liwaktiha hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, dia menyampaikan aku tentang ini. Andaikan aku meminta tambahan, pasti dia akan menambahkannya kepadaku. Hadis dari Bukhari di dalam kitab waktu-waktu sholat. Bab keutamaan sholat pada waktunya. Demikian Ustaz. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, ini ada yang mau ditanya ininya, Eropnya atau jelas? Jelas lah ini semuanya bentuknya untuk dakhbar ya. Naam ya. Hadis Abdullah bin Mas'udin qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Yaitu salat pada waktu yang ditetapkan, dan tentunya yang paling terbaik adalah salat pada awal waktu. Itu salat pada awal waktu, tidak menunda-nundanya. Kecuali ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i, ya ini jelas boleh ya, dimundurkan. Misalnya safar gitu ya, maka boleh ditakdim, boleh ditakhir. Ini boleh sholat tidak pada waktunya, karena didahulukan ya, atau diakhirkan. Qala summa ayyu. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini juga ya, berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena orang tua kita lah yang melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita sampai kita menjadi orang yang bisa hidup sendiri. Sebelum kita apa menjadi apa-apa, kita dirawat sepenuhnya oleh orang tua kita. Maka ya min babi syukur ya, merupakan bentuk rasa syukur kita kepada orang tua kita dengan cara apa? Dengan cara birrul walidai, yang berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup banyak jalannya, ya, dengan menanyakan kabarnya, memberikan hadiah, mencukupi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, banyak yang bisa kita lakukan. Sementara yang sudah meninggal dunia, maka bisa kita berbakti kepada mereka dengan cara apa? Dengan mendoakan mereka, ya. Karena di antara amalan yang terus mengalir pahalanya, sekalipun seseorang sudah meninggal dunia, adalah doa dari anak yang saleh. Jadi doa dari anak yang saleh ini bermanfaat bagi orang tua yang sudah ada di kubur. Nah, summa ayu, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amalan yang utama ya selanjutnya adalah berjihad di jalan Allah, karena berjihad ini kan ya mengorbankan jiwa dan harta untuk Allah Azza wa Jalla. Qala haddatsani bihinna walau istazattu lazadani. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Iya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadaku seperti itu. Kalau sekiranya aku minta ditambah, tentu akan ditambah." Artinya kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan summa ayyu ya Rasulullah, Rasulullah pasti akan menambahkannya. Akhrajahul Bukhari fi kitab Mawaqitish Shalah bab fadlish shalati li waqtiha. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab waktu-waktu salat, bab keutamaan salat pada waktunya. Dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana kesungguhan para sahabat dalam bertanya, ya. Jadi sahabat itu kalau bertanya kepada Rasulullah bukan bertanya tentang dunia, ya. Kalau kita kan seringnya kalau nanya itu nanya gimana cara sukses, gimana cara menghasilkan uang gitu ya. Tapi lihat para sahabat itu kalau nanya pasti apa? Ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling utama? Apa amalan yang membawa aku ke surga? Apa amalan yang harus dijauhi? Ini bentuk-bentuk pertanyaan para sahabat menunjukkan bahwa mereka ini betul-betul hidupnya itu orientasinya adalah akhirat, ya. Jadi yang ditanya ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu orientasi hidup mereka adalah akhirat, ya. Dunia bagi mereka hanyalah sarana. Ya, seperti itulah kita seharusnya sebagai seorang muslim menjadikan dunia itu sebagai sarana. Naam ya. Alhamdulillah selesai. Ya, kita akan tanya Mas. Bisakah jar majrur sebagai mudhaf ilaih di ayat 90 itu? Kita buka dulu ayat 90. Dari waqo'a ada Ustaz yang dari tengah. Tafsirnya atau ayatnya? Tafsir. Oh, tafsirnya. Waqa'ada qaumun biwari 'udrin adaruhu. Yang mau ditanya yang mana? Jadi gini, yang anak mau tanyakan, itu kan fa'il ya, qaumu ya. Itu satu kesatuan gak sih artinya? Dan orang-orang yang duduk tanpa ada uzur. Karena Anda tadi Buda Yilis kan bacanya tanwin ya, qaumun. Itu ya, bukan sebagai mudhof ya? Bukannya mudhof dari bigoiri uzrin ya? Enggak bisa. Mudhof ilaih kan harus isim, Bu. Bukan, kalau huruf dia enggak bisa. Dia kalau jumlah enggak bisa ya, kalau mudhof ilaih. Enggak bisa. Lagian ini kan bigoiri uzrin itu kan fadlah ya. Kalau fadlah itu artinya jangan satukan ya dengan umdah ya. Jadi kalimat kok ada komun aja kan sebenarnya cukup. Bigoiri uzrin ini fadlah, keterangan tambahan. Kaum yang bagaimana? Dengan tanpa uzur. Jadi enggak boleh kita baca oh kok ada qaumu bi ghairi udzrin, enggak boleh. Jadi wajib ditanwinkan karena dia bukan mudhaf ya. Wa qad ada qaumun bi ghairi udzrin. Ya, syukran Ustaz. Ya. Umumnya bertanya summa ayun, ayun mutada ya Ustaz. Iya, mutada. Khabarnya dihapus takdirnya. Ini summa ayul amali afdal ya, ayul amali afdal kayak gitu, diterusin aja. Apalagi yang paling utama kayak gitu. Itu mutadanya khabarnya kayak gitu. Summa ayul amali afdal gitu. Ustadz, itu ayun tidak bertanwin karena sebagai mudhof dari amali ya. Jadi dihapus ya, khabarnya dihapus ya. Iya. Kan kalau sebenarnya ayun itu bisa bertanwin ya, ayun, ayan, ayun itu bisa. Tapi kan memang ayu itu sebetulnya dia memang harus ada mudhof ilaihnya, karena ayun aja tuh orang nggak akan paham. Betul. Harus didobahkan dia ayun. Iya, mahzuf. Mahzuf. Iya, tapi karena awalnya udah ada ayul amal ya, maka semua ayun itu udah nggak masalah. karena udah tahu idaf mudaf ilainya itu apa gitu, yaitu amal. Nah, ini Bu Fatimah nanya kenapa bihina yang mana ya? Yang Ibnu Mas'ud, Ustaz. Oh. Kan di hadis, kenapa enggak bihim, Ustaz? Yang mana sih? Coba-coba lihat dulu. Kan itu dia menjelaskan. Oh, iya. Syukran, Ustaz. Iya. Haddatsani bihinna kan, bihinna ini baliknya ke kalimat-kalimat ini kan? Iya. Jadi dan kalimatnya kan banyak ya, asad wal waktiha, irwalidain, jadi sabilillah, jadi dihukuminya ini jamak muannas. Bukan jadi balik ke failnya Ibnu Mas'ud saja. Bukan, ya. Maksudnya kan Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah menceritakan kepadaku dengan perkara-perkara itu, ya, atau bihina ini misalnya bidzalikal umur. Kan umur itu jamak gitu. Makanya bihina. Ya. Nah, atau biha juga bisa. Nah. Ayun itu masih isim jamid ya, Ustaz? Iya. Kalau dimaksud adalah yang enggak ada asal-usulnya, ya ayun itu jamid, yang enggak ada asal-usulnya. Nah. Baik ya, nakapi bihada, insyaallah kita cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Ya, insyaallah kita lanjut kali ya hari Rabu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.